بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kitab Al-Arjuza Al-Mi'iyah Bidhikri Hali Ashrafil Bariyah, karya Al-Allamah Ali bin Ali Ibn Abil Izz Al-Hanafi Rahimahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu di 7 sesi sebelumnya kita baca dari fase Mekah yang mengandung dua hal. Yang pertama mengandung peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau diutus sebagai seorang rasul. Kemudian yang kedua, dari beliau diutus sebagai seorang rasul hingga beliau hijrah ke Madinah. Dan kita sekarang di pertemuan ini masih berada di fase Madinah. Kita sudah melalui kejadian-kejadian penting di tahun pertama dan tahun kedua Hijriah. Baik, di sesi ini kita akan melanjutkan di halaman 36 dari buku panduan, dari bait syair yang ke-57. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, baik, wal ghazwu fi tsalitsatil mashtahirah. Walghazwu fi tsalitsatil mushtahira. Ini peperangan pada tahun ketiga telah mushtahira, telah populer. Jadi penulis di sini akan menjelaskan beberapa peristiwa di tahun ketiga setelah hijrah, tahun ketiga setelah hijrah ke kota Madinah. Tahun ketiga setelah hijrah ini, itulah yang disebut dengan nama kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Sudah berlalu bersama kita bahwa Nabi hijrah di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Jadi bukan dari awal Muharram, tapi bersamaan dengan itu awal penanggalan Hijriah, kalender Hijriah itu dari bulan Muharram. Karena itu yang berjalan dari masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan seterusnya, Itu yang dipakai oleh kaum muslimin semenjak dahulu. Ini disebut amalan umat Islam. Amalan umat Islam. Dan itulah yang berjalan bersama umat Islam di penanggalan Hijriah mereka. Baik. Di dalam tahun ketiga Hijriah ini, penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan ada delapan kejadian. Ada delapan atau sembilan ya, sembilan kejadian. Yang pertama kata beliau rahimahullah, wa fi Ghatafan. Ghatafan ini perang Ghatafan namanya. Sebut dengan Ghazwu Ghatafan. Iya. Dan disebut juga dengan Ghazwu di Amr. Ghazwu di Amr. Amr itu suatu tempat berisi mata air di situ. Sebut di Amr. Ya, maksudnya tempat ini orang-orang Ghatafan juga berada di situ. Baik. Dan disebut juga dengan nama Anmar. Anmar. Disebut dengan nama Anmar. Baik. Jadi ini kejadiannya. Ini perang namanya saya perang terhadap kabilah Ghatafan. Ghatafan ini sebuah kabilah dari Mudhar, dari Bani Mudhar. Sebab peperangan ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita bahwa Bani Tha'labah dan Bani Muharib itu berkumpul ingin menyerang kaum Muslimin. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah umat Islam untuk keluar memerangi mereka. Jadi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 450 penunggang kuda dan kota Madinah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi itu kejadiannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar, maka mereka ini dengar bahwa Nabi datang ke tempat mereka. Mereka pun berpencar di atas lari ke gunung-gunung. Nah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kembali dan tidak terjadi peperangan. Dan ini di tahun ketiga Hijriah, ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan ini di bulan Safar. Di bulan Safar. Iya. Baik. Di Kejadian Kota Topan ini ada sebuah kisah yang populer ya, karena kisahnya sebenarnya ada beberapa bentuk yang mirip, tapi ini terjadi juga di apa namanya di Kota Topan ini. Jadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehujanan, lalu beliau melepas dari kain beliau di apa namanya dijemur di pohon, dan beliau sendiri berada di bawah pohon itu. Maka kesempatan itu dilihat oleh orang-orang Gotofan ini. Maka ada orang yang bernama Da'thur bin Harith al-Muharibi. Ini yang merupakan pemimpin orang-orang Ghatafan. Dia bilang ini Nabi Muhammad menyendiri dari pasukannya. Maka dia pun datang membawa pedangnya. Ketika dengan pedang terhunus di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Mayyamnauka minni?" Siapa yang bisa menahan saya berbuat jelek kepada engkau? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah. Iya. Maka Jibril pun mendorong dada orang ini, jatuh pedangnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang itu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, Mayyamnau kamini. Siapa yang bisa menahan saya berbuat buruk kepada engkau? Maka kata orang ini, la, tidak ada. Terus dia berkata, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dia masuk Islam. Dan di situ disebutkan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika ada satu kaum yang sudah berkeinginan, berambisi untuk mengulurkan tangannya membahayakan kalian, maka Allah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Iya. Itu ayat dari surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu surah Madaniyah. Dari surah Madaniyah. Baik. Jadi itu disebut dari apa namanya? Kisahnya ya populer di dalam sirah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari petunjuk beliau dan hadyu itu selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Adanya pasukan yang beliau bawa, tentara dan sebagainya, itu adalah dari asbab yang memang berjalan di dalam ketentuan syar'i dan konsekuensi akal sehat. Iya. Tapi tawakal kepada Allah itu selalu di hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini disebutkan bahwa beliau melakukan perjalanan selama 11 hari. Selama 11 malam beliau tidak di kota Madinah. Ini kejadian yang peristiwa yang pertama di tahun ketiga Hijriah. Peristiwa yang kedua, kata beliau, Wabani Sulaimi. Wabani Sulaimi. Ini perang terhadap Bani Sulaim. Iya. Perang terhadap Bani Sulaim. Bani Sulaim ini disebut juga perang Najran. Ya, perang Najran. Baik. Dan disebutkan bahwa ini kejadiannya Sebentar, ini dari disebut Nujran ya, Bani Sulaim atau Nujran. Nujran itu nama tempatnya. Nama tempatnya dari kota Madinah sekitar 150 kilo. Iya. Dan disebut juga dengan penamaan Ghazwatul Furu. Ghazwatul Furu. Ghazwatul Fur'i. Dan ini kejadiannya antara bulan Rabiul Akhir dan Jumada Al-Ula. Jumada Al-Ula. Jadi sampai kepada sebab terjadinya perang, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sekelompok dari Bani Sulaim itu berkumpul untuk memerangi kaum Muslimin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan kota Madinah dipimpin oleh Ibnu Ummi Maktum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar membawa 300 orang dari para sahabatnya. Sampai tiba di Buhran, ya bukan Nujran ya, Buhran, tiba di Buhran, maka beliau mendapati mereka ini telah pergi, ya telah berpencar kabur di sana sini. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan tidak terjadi peperangan. Dan Nabi meninggalkan kota Madinah selama 10 malam. Selama 10 malam. Baik. Jadi ini memang perang di Bani Sulaim ini itu ada beberapa kali Bani Sulaim diperangi. Iya. Sudah berlalu ya setelah perang Badar. Sudah berlalu juga disebut dengan, ada yang mengatakan bahwa ini juga masuk disebut ke Ghazwatul Qudur. Iya. Masuk kepada Ghazwatul Qudur. Nah, ini yang disebut 7 hari setelah perang Badar. Mereka ini Bani Sulaim dikejar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu silam pendapat. Karena itu sebagian ulama tidak menghitung kejadian perang Bani Sulaim di tahun ketiga, tapi dihitung di tahun kedua. Dihitung di tahun kedua. Baik. Jihad itu, ini perlu kita ambil satu titik pelajarannya dari sirah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Madinah atau di Mekah, di fase Mekah itu tidak ada jihad dengan tangan memerangi orang kafir, tidak ada. Kita sudah lewati peristiwa-peristiwa di fase Mekah. Ada kita baca perintah jihad atau kejadian peperangan? Tidak ada. Iya. Kenapa? Karena jihad itu punya ahkam, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan dan syariat. Iya. Ketentuan dan syariat. Di antara hukum jihad itu, di antara hukum jihad tersebut harus ada dipimpin oleh kepala negara. Oleh kepala negara. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal imamu junnah yuqatilu mi waraihi." Seorang pemimpin itu adalah tameng, perisai. Dilakukan peperangan dari belakangnya. Dan di dalam Sahihain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa idza stumfirtum famfiru." Kalau imam memanggil kalian untuk berperang, berangkatlah kalian berperang. Berangkatlah kalian berperang. Iya. Dan itu yang dipahami dari ketentuan syariat. Sebab di dalam hal yang kecil saja, itu harus dengan izin pemimpin pada perkara yang merupakan maslahat umum. Pada hal yang merupakan maslahat umum. Ya. Karena itu di surah Nur disebut dari sifatnya orang-orang yang beriman itu, mereka tidak pergi meninggalkan Rasulullah sampai minta izin. Sampai minta izin. Itu di konteks perang memang ya, tapi disuruh minta izin pergi. Biasa pun harus minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Hal yang terkait dengan penegakan hukum, hudud, itu semuanya di pengadilan tempatnya. Itu ranah dan wilayah pemimpin. Karena itu jihad, itu bukan slogan semua orang, mengajak orang berperang, keluar berjihad. Itu wilayah kepala negara namanya. Wilayah kepala negara. Makanya kalau masuk di dalam kedetailan fikih, itu akan dibedakan. Ya, kadang sebagian hadis itu para ulama membahasakan ini Rasulullah berbicara di hadis ini sebagai kepala negara atau sebagai seorang rasul. Itu karena kedalaman mereka memahami fikih di dalam hadis. Nah, itu baru ilmu namanya. Baru ilmu. Jadi orang yang tidak bisa membedakan antara hal tersebut, nah itu sebab munculnya banyak permasalahan. Iya, karena ada orang-orang yang tidak berilmu, kurang ilmunya, masuk di dalam hal-hal besar seperti itu, dia tidak punya ma'rifah, tidak punya pengetahuan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di sebagian pembahasan beliau, kata beliau, wabil jumlah al-kalamu bimisli hadhil masail min wadhifati khawasi ahli ilm. Kata beliau kesimpulannya, berbicara dalam masalah-masalah besar seperti ini, masalah jihad dan semisalnya, itu adalah tugasnya orang khusus di kalangan para ulama. Orang khusus di kalangan para ulama. Bukan cara. Bukan semua orang berbicara di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Kadang sebagian musibah itu, sebagian musibah yang menimpa umat Islam, itu kalau kita sekarang kita baca sirah ya, ketika tampak ujian-ujian dan cobaan dan akan datang nanti kisah perang Uhud, ketika umat Islam tertimpa kekalahan menghadapi masalah besar seperti nanti di perang Al-Ahzab, itu salah satu manfaat ujian dan cobaan terhadap umat Islam itu kelihatan siapa yang khabith dan siapa yang thayyib, siapa yang baik, siapa yang buruk, kelihatan. Nampak orang yang beriman dengan keimanan yang benar, nampak kaum munafikin. Nampak kaum munafikin. Sama di seperti sekarang ini terjadi musibah besar menimpa saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Itu kelihatan tuh. Seorang mukmin, seorang munafik, seorang fajir, itu kelihatan. Di dalam perbicaraannya, di dalam apa yang dia ucapkan. Ya. Sebagaimana kelihatan pula orang yang di atas sunnah, mengenal agama yang lurus, dan kelihatan pula ahlul bidah. Ya, orang-orang yang berpemikiran ekstrim, melampaui batas, itu kelihatan. Dan terlihat siapa yang berilmu dan siapa yang jahil. So, biasanya kalau ada kejadian seperti itu, orang-orang jahil lebih banyak muncul. Lebih banyak muncul. Iya. Sebab so, kalau dia tidak jahil, tidak gampang muncul kalau dia tidak jahil. Tapi karena kejahilannya, gampang sekali muncul. masuk di dalam berbicara masalah-masalah besar itu bukan wewenang dia. Bukan wewenang dia dia berbicara di situ. Jelas ya? Kalau dia bicara umum masalah bagaimana kasih sayang terhadap saudara, kita mendoakan, itu semua orang umat Islam tahu hal itu. Tapi masuk dalam hal-hal besar terkait dengan masalah jihad, terkait dengan masalah hubungan antara sebuah negara dengan negara yang lain, terkait dengan masalah genderang perang, nah itu bukan semua orang berbicara di pembahasan yang seperti itu. Iya. Baik. Satu sudut yang ingin saya ingatkan dari pelajaran di sirah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi Madinah itu tidak ada perang. Apa di kota Mekah tidak ada perang. Umat Islam lemah. Umat Islam apa? Lemah. Iya. Ya ada yang bicara, oh nggak apa-apa. Kita lemah tapi harus ada perlawanan. Kalau kita mati, mati syahid. Baik, kenapa tidak terjadi di fase Mekah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berpikir yang sama. Hah? Karena harusnya sama kan, cara berpikir ya. Dan akan datang nanti di kejadian Hudaybiyah, hal yang sama juga seperti itu. Hal yang sama. Jumlah mereka 1.500 orang akan datang nanti di Hudaybiyah. Umat Islam bukan tidak ada kekuatan, sudah ada kekuatan. Tapi kaum musyrikin belasan ribu orang. Nabi tanda tangani perjanjian, tidak ada perang. Itu fikih namanya. Fikih. Bahkan kaidah ini, syariat ini, tidak hanya di sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berjalan di tengah umat Islam sampai di akhir zaman. Sampai di akhir zaman. Karena di dalam beberapa riwayat di Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar di kejadian akhir zaman. Dan ini Ya'juj dan Ma'juj keluar ini itu setelah Nabi Isa alaihi salam turun dan membunuh Dajjal. Berarti umat Islam seluruh dunia itu sudah bersatu di bawah kepemimpinan seorang kepala negara saya, Imam Mahdi. Jelas ya? Dan sekarang ini sebagian dukun-dukun akhir zaman ini sudah ada Imam Mahdi yang keluar katanya. Ini karena ada kejadian potensi keluar nih orang-orang jahil ini, ular-ular ini keluar berbicara. Merusak umat Islam. Nanti ujung-ujungnya tahu aja, sekarang bicara Palestina, betul. Ambil semuanya ini, ujung-ujungnya nanti ngajak pergi jihad. Cerita akhir zaman, ujung-ujungnya dia bilang Imam Mahdi sudah keluar. Kalau Imam Mahdi sudah keluar apa konsekuensinya? Nggak ada itu kepala negara ini, nggak ada yang syah. Tendang semua kepala negara itu. Kita harus ikut Imam Mahdi. Nah, itu cara berpikir ekstrim orang-orang ini. Cuman kan bahasa-bahasa cerita ini kan di masa sekarang itu fitnah besar. Orang kalau kasih cerita kayak dongeng gitu. Si dongeng dia berhari-hari pun dia dengar terus tuh. Iya. Baik. Jadi maksudnya ketika Imam Mahdi sudah muncul di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ini umat Islam dipimpin oleh seorang kepala negara. Seluruh dunia di bawah pimpinan dia. Ada Nabi Isa alaihi salam. Tapi bersamaan dengan itu, apa perintah Allah kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi? Kepada kaum muslimin disuruh bersembunyi di atas gunung. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini dua umat tidak ada yang bisa menghadapinya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Iya, dari penduduk bumi. Makanya mereka berkeliling di seluruh dunia, tidak ada yang bisa. Sampai disebut di sebagian hadis, ketika mereka sudah berkeliling seluruh dunia menganggap dirinya tidak ada lawan lagi, kata Ya'juj dan Ma'juj ini, ayo sekarang kita perangi penduduk langit. Maka mereka arahkan senjata-senjata mereka ke langit. Allah beri lagi fitnah. Panah dan tombak-tombak mereka itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Dan mereka, oh, kita sudah kalahkan penduduk langit. Jelas ya? Sampai akhirnya Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan hal yang disebutkan di dalam hadit-hadit. Jadi maksudnya, kita ambil satu poin di sini. Ya, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, nggak bisa dihadapi. Tidak ada kekuatan umat Islam menghadapinya. Nggak disuruh berjihad Imam Mahdi itu. Nah, dikatakan kalau mati, mati syahid. Sikat saja, mati nggak apa-apa, kita mati syahid. Nah, ini orang yang nggak mengerti ruh Islam, ruh agama. Iya, jadi yang kita lihat ya di sirah ya, di fase Mekah itu nggak ada jihad. Di fase Madinah, Nabi itu nggak langsung memerintah para sahabat berjihad secara mutlak, itu nggak. Ini antum sudah lihat kejadian-kejadian perang ini. Ini semuanya karena posisi Nabi dan para sahabat dizalimi. Nabi dan para sahabat apa? Dizalimi. Mereka hanya sebatas membalas orang yang mendzaliminya. Hanya sebatas orang yang membalas orang yang mendzaliminya. Ini sudah ada yang berkumpul ingin memerangi beliau, maka beliau membalasnya. Nah, begitu. Nah, itu tingkatan pertama. Iya. Udina lilladina yuqataluna bi annahum dhulimu. Telah diizinkan untuk orang yang dizalimi, orang yang diperangi, bahwa mereka dizalimi. Diizinkan berperang, membalas. Setelah itu naik lagi satu tingkatan. Disuruh memerangi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Iya. Orang memerangi orang-orang yang di sekitar mereka. Baik, bukan perintah perang secara mutlak, tapi diperintah memerangi siapa yang di sekitar mereka saja. Iya, belum diperintah memerangi seluruh dari apa? Seluruh dari kaum kuffar. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, qatilul ladina yalunakum minal kuffar, wal yajidu fikum gildah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah siapa yang di sekitar kalian dari orang kafir. Iya. Dan ini ayat kalau kita lihat ya, apalagi di kejadian di kota Madinah ada tiga suku Yahudi di situ. Ya, ada tiga suku Yahudi. Itu sudah terlihat bagaimana bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerangi, diperintah memerangi orang yang di sekitarnya. Dan itu pun kalau di dalam Madinah sendiri ada tiga suku Yahudi. Banu Kainuka sudah berlalu, ya. Kemudian akan datang nanti Banu Nadir dan Bani Quraila. Ini semuanya ini ada akad perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyerang umat Islam, tidak membantu orang apa namanya yang ingin berbuat buruk kepada umat Islam. Tapi mereka tiga kabilah Yahudi ini semuanya berkhianat. Maka Nabi membalas mereka sesuai dengan pengkhianatannya. Membalas mereka sesuai dengan pengkhianatannya. Jelas ya? Nah, barulah setelah itu ada fase yang keempat. Itu perintah, ayat-ayat perintah jihad secara mutlak. Perintah jihad secara mutlak. Tapi bersamaan dengan ayat-ayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi dari orang-orang kafir kecuali mereka yang tidak menerima Islam. Diajak dulu terima Islam. Setelah itu, kalau dia tidak terima Islam, disuruh membayar jizyah. Kalau tidak, baru diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun saya sudah terangkan bahwa perang itu, perang jihad itu wasilah, dari wasilah yang meninggikan agama. Ya, wasilah itu artinya apa? Wasilah dipakai kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan dipakai yang lainnya, dipakai wasilah yang lainnya. Jelas ya? Nah, bersamaan dengan itu pula syariat jihad itu bukan mutlak begitu saja, tidak ada syarat-syaratnya. Ada syarat, terlihat ya. Dari syarat itu harus ada kemampuan, satu harus ada kepala negara, Yang kedua, harus ada wilayah. Harus ada wilayah. Karena seluruh ulama sepakat, jihad dengan pedang dan fisik itu tidak ada di fase Mekah. Tidak ada. Itu hanya ada di fase apa? Medina. Di fase Medina, umat Islam sudah punya wilayah kekuasaan. Sudah ada kota Medina. Sudah ada kota Medina. Terus syarat yang ketiga dari jihad itu, umat Islam harus punya kemampuan, kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak disyariatkan jihad. Tidak disyariatkan jihad. Iya. Kemudian disyaratkan juga dari jihad itu, bahwa jihad itu pada hal yang dugaan besar, di situ akan ditinggikan kalimat Allah dan umat Islam memperoleh kemenangan. Iya. Tidak ada yang dipastikan ya, tapi dugaan besarnya. Makanya di sebagian jihad itu, di masa Nabi, ada perempuan yang ikut. Ikut untuk apa? Mengobati orang-orang yang terluka, memberi minum kepada orang yang apa namanya sakit. Ya, kenapa diikutkan perempuan? Karena dimaklumi bahwa ini mereka berangkat dan mereka potensi menangnya paling besar. Jelas ya? Adapun kalau misalnya peperangan tersebut adalah peperangan yang dahsyat, dikhawatirkan, maka itu tidak ada ceritanya perempuan itu ikut. Itu tidak ada ceritanya. Iya. Karena jihad itu menurut kesepakatan ulama disyariatkan untuk meninggikan kalimat umat Islam dan kemenangan mereka. Karena itu perang apa saja yang di dalamnya tidak menyebabkan musuh kalah. Perang apa saja yang di dalamnya akan menyebabkan umat Islam itu di kehancuran atau kekalahan, maka itu perang tidak disyariatkan. Itu kaidah disebut oleh Imam Nawawi, Ibn Abil Iz dan selainnya dari para a'immah. Iya. Itu ilmu ya di pembahasan ini. Yang orang belajar sirah itu dia ngerti bagaimana umat Islam itu berjalan. Bagaimana berkembang menghadapi permasalahan-permasalahan. Iya. Karena itu kalau ada yang berpikir berjihad, ya subhanallah. Kejadian katanya orang Yahudi banyak yang mati. Oke, kita juga manusia punya akal sehat ya paling sedikit. Gak usah kita berbicara syariat. Tapi kita manusia punya akal sehat juga. Mati dari Yahudi 1000, 2000. Baik yang sudah meninggal sekarang dari umat Islam berapa? Hampir sudah lebih 17.000 orang. Dari anak kecil berapa? Yang hancur rumahnya berapa? Yang mengungsi berapa puluh ribu? Mana dari kemenangan yang dikatakan jihad oleh sebagian orang-orang ini? Itu harus dipahami juga. Iya, harus dipahami. Dan juga harus cerdas ya di dalam melihat sesuatu. Nggak usah nuduh cari kambing hitam siapa dan siapa. Cuma tidak masuk akal. Ini ada satu kelompok bukan bagian dari apa namanya pemangku wilayah di Palestina. Kok bisa punya rudal sebanyak itu? Di mana pabriknya? Siapa yang ngirimin? Kita ini bukan orang bego-bego banget ya. Berpikir juga. Itu dikirimin sama siapa? Katanya di negara-negara sudah orang-orang Syiah Yaman ini lebih 10.000 berangkat berperang. Sampai hari ini mana mereka itu orang-orang itu? Tidak ada kelihatan di. Maksudnya hal-hal yang seperti itu dimaklumi. Dan tidak ada sejarahnya itu di dalam sejarah umat Islam ini semenjak ada hingga hari ini. Tidak ada sejarahnya. Orang Syiah Rafidhah itu berteman dengan orang-orang Yahudi. Apa bermusuhan dengan orang Yahudi. Tidak ada sejarahnya. Yang ada itu Orang Syiah Rafidah menjadi sebab orang Yahudi menyerang umat Islam. Orang Syiah Rafidah menjadi sebab orang-orang kafir menaklukkan umat Islam. Sebagaimana perbuatan Ibn Al-Qami membuat Tatar menguasai sejumlah wilayah umat Islam. Itu orang Syiah Rafidah. Itu ada. Cuman permainan politik, trik, apa namanya, berusaha membuat hati orang umat Islam itu terpedaya, itu trik mereka dari dahulu. Ya. Jangan bukan mengorbankan sedikit dari mereka. Kadang di sebagian kejadian ya, saya bicara di Indonesia di sini, sebagian kejadian. Itu sebagai orang Syiah, dia korbankan anggotanya di sebagian tempat. Dia korbankan. Kenapa saya bilang korbankan? Sebelum kejadian itu terjadi, itu sudah disebarkan berita. Nih, dari teman-teman yang memberi informasi ke saya, orang-orang media itu sudah tahu besok akan ada kejadian di sana. Itu settingan kayak gimana? Nah, setelah itu baru kelihatan. Tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini akhirnya bisa tampil di televisi, berbicara, memperkenalkan apa itu Syiah. Itu yang mereka inginkan, satu poin. Dia bisa korbankan dari anggotanya, dari ininya, untuk dapat hal tertentu. Itu biasa. Iya. Sama si Yahudi itu, mati 1000, mereka sendiri yang atur setting, bisa saja. Iya, bisa saja. Dan itu sudah kelihatan, settingan itu sudah kelihatan. Jadi hal-hal yang seperti itu, kita juga tidak bego-bego banget gitu, tidak bisa melihat, perakal juga. Dan yang menjadi hal yang paling sedihnya, saudara-saudara kita, umat Islam di Palestina. Ya, menjadi korban oleh ambisi, permainan sebagian manusia yang seperti ini. Ya, kita secara umum hanya bisa mendoakan, kemudian memberikan bantuan apa yang kita bisa berikan untuk hal tersebut, dan selebihnya itu tugas, bukan tugas kita, itu tugas kepala negara, orang-orang yang punya wilayah. Ya, dan alhamdulillah negeri kita ini sendiri, presiden kita bersama menteri luar negeri dan jajarannya itu punya sikap yang sangat bagus terkait dengan Palestina, sebagaimana negara-negara Islam di Timur Tengah juga seperti itu. Cuma ini cara apa namanya menyikapi kejadian ini perlu banyak sudut orang menilai, melihat, bukan cuma sekedar apa namanya melihat dengan pandangan biasa saja kemudian tiba-tiba komentar di sana sini, salahkan sana sini. Itu enggak benar ya. Ya maksudnya jihad itu syariat yang agung. Syariat ya aku, ada ketentuan-ketentuannya, ada orang-orang yang berbicara khusus di situ. Jangan ada yang masuk di dalamnya kalau tidak mengerti tentang hal tersebut. Baik, ini beberapa gambarannya terkait dengan sirah di pembahasan ini. Berikutnya, ini peristiwa yang keberapa ini? Peristiwa yang ketiga sekarang. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة. Begini peristiwa yang ketiga, yaitu pernikahan Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Baik, sudah berlalu di kejadian tahun kedua Hijriah. Peristiwa wafatnya siapa? Siapa yang wafat? Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Uthman ibnu Affan. Iya. Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Kapan wafatnya? Kemarin? Hah? Di kejadian perang Badar, dan itu sebabnya Uthman ibnu Affan tidak hadir di mana? Di perang Badar, sebab ditugasi oleh Nabi menjaga kota Madinah dan ditugasi oleh Nabi merawat putrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Baik, jadi beliau meninggal di tahun kedua Hijriah. Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Uthman lagi dengan putri beliau yang kedua. Putri beliau yang lainnya, yaitu dinikahkan dengan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Iya. Baik. Dan ini dari keutamaan Uthman radhiyallahu taala anhu di atas sahabat-sahabat yang lainnya. Karena beliau satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, menunjukkan kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah kejadian yang peristiwa yang ke tiga, peristiwa yang keempat, yaitu pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah. Kata beliau, "Tsumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah. Hafsah siapa ini? Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab ya radhiyallahu anhuma. Sebab Hafsah radhiyallahu anha itu menjanda setelah tinggal mati oleh suaminya Hunais bin Hudzaifah Sahmi radhiyallahu anhu. Ya, sebab Hafsah dan suaminya sudah berlalu ya, kita sebutkan di pasir Mekah termasuk orang-orang yang berhijrah ke mana? Ke Habasyah. Ketika suami beliau meninggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi siapa? Menikahi Hafsah. Dan ini ada kisah ya di pernikahan Nabi dengan Hafsah. Jadi waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menyinggung putrinya untuk Abu Bakar. Ya maksudnya bahasa lebih jelasnya Umar menawarkan kepada Abu Bakar supaya menikahi siapa? Putrinya Hafsah. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diam saja. Tidak menjawab. Ya. Nah itu tentunya bikin sesuatu di hati Umar. Ini Abu Bakar ngapain sudah saya tawarin diam-diam saja. Gitu kan? Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sendiri beliau sengaja ya tidak menjawab karena Abu Bakar dengar, pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Hafsah. Nah, itu dari keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik. Dan beliau diam, diam karena memang enggak ada yang bisa dibicarakan sekarang ini. Beliau bicara juga bahwa Nabi pernah mendengar itu belum cocok gitu diberitahu kepada Umar. Ya kan? Kemudian ditolak juga enggak cocok, siapa tahu Nabi enggak apa namanya tidak menikahinya kan begitu ya. Pilihan paling bagusnya diam. Ya, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah. Barulah Abu Bakar beritahu kepada Umar bahwa saya sebenarnya itu enggak ada yang menahan saya untuk menerima tawaranmu kecuali saya pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Hafsah untuk dirinya. Baik. Ini pertama kita lihat ya dari adab dan etika para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, seorang yang salih atau seorang orang tua itu dia melihat dari maslahat anaknya. Dia lihat dari maslahat anaknya. Dan maslahatnya itu adalah dia pilihkan dari suami yang salihah yang bagus untuk dia. Yang bagus untuknya. Iya. Jadi itu poin bagus ya untuk di kadang sebagian orang tua ada maslahat untuk anaknya, mungkin untuk dia pilihkan orang yang bagus, tapi itu tidak terjadi disebabkan karena kadang malu, ya kadang gengsinya juga tinggi, hidungnya terlalu tinggi juga, ya kadang hal-hal yang lain. Padahal itu tidak bagus ya. Itu kebiasaan-kebiasaan harusnya ditata sesuai sehingga kita terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu, nikahkan putrimu dengan seorang yang salih. Kalau orang itu menyukainya, maka itu luar biasa. Tapi kalau orang saleh ini tidak suka kepada putrimu, dia tidak akan mendoliminya. Dia tidak akan apa? Mendoliminya. Nah, itu sudut bagus di sudut bagus dari cara berpikir. Kenapa orang-orang dahulu itu dia pilihkan untuk putrinya dari sudut agamanya, dari sudut kesalihannya. Iya. Dan demikianlah berjalan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian disebutkan di sini peristiwa yang keberapa? Ini yang kelima sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab. Iya. Menikahi Zainab bintu Huzaimah Al-Hilaliyah. Kata penulis rahimahullah, wa Zainaban, juga beliau menikahi Zainab. Baik. Ini kita kalau berbicara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibu-ibu kita, ibu-ibu kaum muslimin. Kita tadi sudah lewat Hafsah ya, yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya sudah berlalu Nabi menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu anha, terus Saudah bintu Zama, dan sekarang beliau menikahi Hafsah, kemudian menikahi Zainab bintu Huzaimah al-Hilaliyah. Hafsah putri Umar ibn al-Khattab. Iya. Dari keistimewaan beliau, beliau dari as-sabiqat, dari orang perempuan-perempuan sahabi yang pertama masuk Islam. Iya. Yang pertama masuk Islam. Baik. Dan beliau termasuk orang yang berhijrah ke Habasyah dan berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Hafsah ini terdikenal di dalam sejarah ya. Ketika Umar bin Khattab sudah memerintah di masanya, Al-Quran dikumpul, maka itu kumpulan itu disimpan di rumahnya Hafsah, dititipkan ke Hafsah. Jadi Hafsah ini penjaga Al-Quran yang terkumpul. Ya, nanti di masa Uthman ibn Affan, itulah proses yang populernya sampai terkumpul Mushaf Uthmani. Tapi itu asal kerjaannya itu dari pemerintahan Umar bin Khattab, itu Mushaf yang disimpan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Iya. Baik. Kemudian di dari keutamaan Hafsah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau itu disebutkan banyak berpuasa, banyak sholat malam, banyak ibadah. Ya, banyak ibadah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Hakim dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah, sebutkan bahwa Nabi berkata, saya didatangi oleh Jibril. Didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata, Raji Hafsah, kembalilah kamu kepada Hafsah. Fa innaha sawwama qawwama. Karena dia adalah seorang perempuan yang banyak berpuasa, banyak sholat malam. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Dan sungguhnya Hafsah ini adalah istrimu di sorga. Istrimu di sorga. Iya. Dan Hafsah radhiyallahu anha itu wafat di bulan Sya'ban pada tahun 45 Hijriah. Pada tahun 45 Hijriah. Dan beliau berumur 63 tahun. Baik. Kemudian Nabi menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah yang digelari dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena beliau ini sangat dermawan, banyak memberi makan kepada orang-orang miskin. Banyak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ada satu poin ya dari Rasulullah SAW itu. Jadi beliau punya banyak istri. Nanti akan datang ya. Istri beliau semuanya ketika beliau masih hidup, yang tersisa 9 orang. Zainab ini radhiyallahu anha akan datang nanti di peristiwa tahun berikutnya, tahun keempat, Zainab wafat. Dan beliau istri beliau, satu-satunya istri beliau yang wafat di masa beliau masih hidup di kota Madinah. Ya tentunya Khadijah ya di fase Mekkah ya. Ini kita bicara di fase Madinah. Iya. Adapun Rehana, Rehana akan datang nanti ya. Pendapat yang terkuat, beliau bukan istri Nabi tapi budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita terangkan nanti pada tempatnya. Baik. Jadi kita lihat ya pada Nabi itu satu poin pelajaran. Jadi Aisyah itu punya akhlak pembawaan sendiri. Hafsah dia ada akhlak pembawaannya sendiri. Dikenal hal yang istimewa membedakannya dengan yang lain. Ya semuanya ada keistimewaannya. Ya. Zainab Ummul Masakin, banyak memberi makan orang miskin. Nah, akan datang nanti istri-istri Nabi yang lain. Kita juga sudah cerita Sauda ya, bagaimana apa namanya? Sauda itu dari sudut kerendahan hati dan semangat beliau yang tinggi di atas kebaikan. Akan datang satu kisah lagi tentang Sauda nanti insyaallah taala. Baik. Jadi maksudnya dari seorang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan yang berada di sekitarnya itu juga menjadi orang-orang yang mengukir sejarah. Banyak dari hal-hal yang baik terlihat di tengah mereka. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah di sini menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud. Iya. Nah, ini peristiwa yang keenam disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini. Kata beliau, "Tsumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal." Kemudian beliau berperang ke Uhud pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Baik. Nah, ini tidak ada silam pendapat ya di kalangan ahli tarikh, di kalangan para penulis buku-buku sirah, bahwa perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan itu tepatnya di bulan Syawal. Tepatnya di bulan Syawal. Iya. Kebanyakan ulama menyebutkan bahwa kejadiannya itu di hari Sabtu, dari pertengahan bulan Syawal. Dari pertengahan bulan Syawal. Baik. Jadi kejadian perang Uhud ini banyak sebabnya ya, karena antum sudah dengarkan ya dari beberapa peperangan, di perang Badar bagaimana mereka kalah besar orang-orang Mekah ini. Kemudian beberapa peperangan itu terkait dengan kabilah kafilah-kafilah dari orang-orang Quraisy yang juga mengalami dari kepahitan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Maka orang-orang Quraisy ini ingin membalas dendam akan hal tersebut. Maka mereka pun ingin membuat peperangan yang besar dan menyeluruh menimpa umat Islam. Ya. Maksud mereka ingin menumpahkan segala kemarahannya, dendamnya, dan mereka pun mempersiapkan persiapan-persiapan yang sangat besar di situ. Makanya berkumpul di perang Uhud ini Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Uyayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang waktu itu mereka adalah tokoh-tokohnya orang-orang Quraisy. Baik. Jadi mereka pun membangkitkan semangat kaum Quraisy bahwa kalian ini sudah dibuat apa namanya terputus sana sini, orang-orang pilihan kalian telah dibunuh. Iya, sekarang bantu kami. Kita sama-sama untuk memerangi Nabi Muhammad ini agar supaya kita bisa membalas dendam kita dan kita bisa menimpakan hal yang sama kepada mereka. Iya. Menimpakan hal yang sama kepada mereka. Maka berhasillah Abu Sufyan ini mengumpulkan 1.000 ekor unta dan dia memperoleh 50 ribu dinar. 50 ribu dinar atau uang emas itu ya. Ini sudah perlengkapan perang yang dahsyat yang dia dapatkan. Akhirnya keluar membawa 3.000 pasukan. Abu Sufyan ini keluar. Baik. Baik. Jadi kejadiannya ini ketika mereka keluar dengan 3.000 pasukan di bulan Syawal, ya datang berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabatnya. Meminta pendapat para sahabatnya. Iya. Maka dari hasil musyawarah peperangan itu jangan berada di dalam kota Madinah, tapi berada di luar kota. Karena itu disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di luar kota Madinah. Iya. Dan subhanallah, begitu orang-orang kafir Quraisy sampai ke Madinah, mereka membuat camp pasukan mereka itu di sekitar Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gugusan ya, bukan satu gunung, tapi gugusan pegunungan. Disebut pegunungan apa? Pegunungan Uhud. Iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar membawa pasukan jumlahnya 1.000 orang. Iya. Jumlahnya 1.000 orang. Tapi dimaklumi ya bahwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimaklumi ya di tengah pasukan itu ada kaum munafikin, ada kaum munafikin. Akhirnya dari kerjanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil bikin manuver sepertiga dari pasukan kembali. Sepertiga dari pasukan kembali. Baik. Dan terjadilah peperangan sebagaimana yang telah dimaklumi di perang Uhud itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi dua. Ada pasukan yang menghadapi langsung orang-orang kafir Quraisy dan Nabi siapkan pasukan pemanah. Ya, Nabi siapkan pasukan pemanah di atas gunung di belakang mereka. Jadi ada gunung di belakang mereka, Rasulullah bersahabat di depan. Pasukan pemanah ini itu dipimpin oleh apa namanya diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berada di tempat mereka, jangan turun. Kata beliau, la tabrahu, jangan kalian bergeser dari tempat kalian ini. In ra'aitumuna dhaharna alaihim, walaupun kalian melihat kami menang terhadap musuh, kalian jangan bergeser dari sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tu'inuna. Bahkan kata Nabi, kalau mereka menang terhadap kami juga kalian jangan bergeser dari sini. Kalian di sini saja. Jangan kalian bantu kami. Iya. Mulailah berkobar peperangan. Ya, dan ternyata dari awal hari peperangan kaum musyrikin sudah mulai terlihat kekalahan. Iya. Kocar-kacir, lari ke belakang mereka. Mereka membawa para perempuan lari ke belakang. Begitu sudah kelihatan kocar-kacir ke pasukan kaum musyrikin dari awal siang saja, dari pertengahan, dari awal peperangan. Nah, disinilah mulai terjadi kisah kekalahan apa namanya para sahabat di perang Uhud. Jadi pasukan pemanah ketika melihat orang-orang kafir Quraisy ini kalah, maka mereka berkata, "Ghanimah, ghanimah." Mulai ada yang berkata begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu, agar supaya memimpin pasukan pemanah ini. Dan beliau sudah melarang, ya, dan mengingatkan akan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sinilah mereka berijtihad keliru, para sahabat ini. Iya, mereka tahu bahwa ini, jadi kalau kita kan sudah menang, apalagi mau di apa namanya, kita di sini sudah menang. Nah, begitu sebagian mereka ini, akhirnya mereka melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebanyakan dari mereka turun, hanya tersisa beberapa orang di atas gunung. Nah, maka peluang ini dilihat oleh Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid waktu itu ikut di dalam pasukan di bukit di perang Uhud ini. Ya, Khalid ibn al-Walid masih kafir ya waktu itu beliau, radhiyallahu anhu. Ini jagoan perang ini Khalid ibn al-Walid. Nah, begitu lihat pasukan, begitu melihat apa namanya peluang tersebut, langsunglah Khalid ibn al-Walid membawa beberapa pasukannya, kemudian naik ke atas gunung, ya, lalu merebut posisi tersebut, ya, dan semua sahabat yang tersisa di atas itu dibunuh oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Ya, maka mulailah dari sini terjadi kekalahan terhadap umat Islam. Ini kan diserang dari dua penjuru akhirnya. Dari depan, dari belakang, kemudian dari apa? Langsung dari arah gunung. Iya. Maka disitulah mulai terjadi kekalahan. Dimaklum ya tentang kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Bagaimana di perang Uhud itu meninggal lebih dari 70 orang sahabat. Dan di antara meninggal, yang paling populernya adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan di antara yang meninggal adalah duta besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, duta besar dalam sejarah Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Iya, baik. Jadi itulah yang di apa namanya yang biasa kita saksikan ya di kuburan Syuhada Uhud, para sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Jadi kuburkan di dekat situ, dekat gunung. Yang sekarang gunungnya masih ada ya, gunung tempat para pemanah itu, ada gunung kecil itu dekat kuburan, nah itu gunung yang dimaksud dengan gunungnya para pemanah. Ya. Gunung yang di sekitarnya yang kita lihat di sekitar masjid sekarang dan pekuburan itu ada gugusan gunung, nah itu yang disebut dengan pegunungan Uhud. Disebut dengan pegunungan Uhud. Baik. Jadi tatkala di kondisi tersebut itu dipakai lagi kesempatan oleh kaum musyrikin, diteriakkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Akhirnya tambah ini kan perang maknawi ya. Ya, tambah kegoncangan di tengah pasukan kaum muslimin. Dan ringkas ceritanya kembali mereka bangkit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian meneriakkan dari kisah yang populer itu sampai akhirnya pasukan kaum musyrikin berhasil tertahan, ya, pasukan kaum musyrikin berhasil tertahan dan mereka pun akhirnya mundur, akhirnya mundur. Jadi ini yang disebut dengan perang Uhud yang diabadikan di dalam Al-Quran di surah Ali Imran. Jika kalian mau baca kisah tentang perang Uhud, ya sejarahnya dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya itu baca dari surah Ali Imran. Ya, dan di situ terus terang ya banyak sekali pelajaran di situ. Dan itu pelajaran keimanan. Pelajaran keimanan yang sangat besar. Sebab di situ terlihat pengorbanan, terlihat hakikat kehidupan, terlihat bagaimana hidup itu bersilih ganti. Kadang ada kemenangan, ada kekalahan, ada kesedihan, ada kegembiraan. Ya. Dan juga terlihat di perang Uhud ini bagaimana buruknya pengaruh dosa dan menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal mulanya ini karena ada sebagian sahabat yang dibahasakan dalam ayat minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Iya. Terjadi kekalahan yang dahsyat. Dan ini bukan sembarangan ya. Lebih dari 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dari perang Uhud ini. Baik. Kemudian setelah itu satu hari berikutnya itu disebut dengan nama Hamra'il Asad. Ini perang berikutnya. Dan ini diurutan peristiwa, peristiwa yang ke-7. Ya, Ghazwatu Hamra'il Asad. Hamra'il Asad ini kayak gimana modelnya? Jadi sehari setelah perang Uhud. Ini kejadiannya di hari Ahad berarti ya, karena perang Uhud di hari Sabtu. Kejadiannya di hari Ahad. Ya. Sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Sufyan ini akan kembali lagi dengan pasukannya langsung mendatangi kota Madinah. Ya. Kan kemarin di hari Sabtunya mereka perangnya di Uhud sudah berhasil dipukul mundur. Dan memang Abu Sufyan waktu itu berkata ini jangan nanggung-nanggung kita. Mereka ini sudah terluka sana sini. Ya sebaiknya kita balik lagi. Masuk kita ke kota Madinah, menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi itu ide mereka. Kemudian di apa namanya di kisah yang dimaklumi ini juga ya, bagaimana kalau ada orang lewat gitu, dia akan bilang ini, sebentar lagi kami akan kepung mereka secara meluruh dan kami akan habisi mereka. Itulah kejadian-kejadian di dalam ayat di akhir-akhir dari surah Ali Imran. Alladzina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, para sahabat ini adalah orang-orang yang manusia berkata kepadanya. Manusia ini yang dimaksud itu adalah apa namanya? Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai dan teman-temannya yang dijumpai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kirim pesan kepada mereka. Yang mereka ini menyampaikan kepada Nabi bahwa An-Nas, maksudnya Abu Sufyan dan pasukannya, itu sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Maka apa yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat? Dikatakan fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka malah bertambah keimanan dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dikatakan fanqalabu bini'matin minallahi wa fadl. Mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah dan fadl. Ya. Jadi maksudnya tidak terjadi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal itu beliau kumpulkan para sahabat, maka beliau sambut mereka di tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di situ selama 3 hari. Ya, kemudian akhirnya pasukannya Abu Sufyan juga, mereka yang tadinya berencana balik menyerang, akhirnya tidak jadi. Mereka pun lanjut kembali ke mana? Ke Mekah, dilemparkan di hati-hati mereka ketakutan. Dan mereka akhirnya kembali ke mana? Kembali ke Mekah. Nah, itulah yang disebut dengan Hamra'il Asad. Baik. Kemudian setelah itu, peristiwa yang ke-8, ini terkait dengan pengharaman khamar. Kata penulis rahimahullah, wal khamru hurrimat yakinan fasma'an. Khamar diharamkan secara pasti. Maka dengarkanlah kejadian itu. Ini kejadiannya dari pengharaman apa namanya khamar ini. Ini pada disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah tentunya di tahun ketiga Hijriah. Ada yang mengatakan ini bukan di tahun ketiga kejadiannya, tapi di tahun yang keempat. Di tahun yang keempat. Jadi silam pendapat itu ada di tengah para ulama. Yang dikatakan oleh penulis di sini yakinan pengharamannya itu meyakinkan. Pengharamannya, bukan waktu kejadiannya. Kalau waktu kejadiannya, ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun keberapa? Keempat. Jadi kalau khamar, itu meyakinkan diharamkan. Walaupun pengharaman khamar itu bertahap. Yang pertama, khamar itu tidak diharamkan. Tapi yang pertama, dilarang orang masuk sholat dalam keadaan dia apa? Mabuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diberi ketegasan bahwa khamar ini dosanya wa ithmuhuma akbaru apa namanya min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turunlah yang terakhir adalah pengharaman khamar itu selama-lamanya. Ya. Turunlah ayat pengharaman khamar untuk selama-lamanya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ini dua ayat luar biasa ya, tegas dan mendalamnya dalam pengharaman khamar. Pertama dipanggil dulu dengan seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar, judi, ansab, azlam itu adalah najis dari amalan syaitan. Sudah disebut najis, disebut pula amalan syaitan. Terus diikutkan hal-hal yang lain, itu buruknya seperti itu. Ini sudah lima penegasan dari amalan syaitan. Terus diperintah lagi, fajtanibu, jauhkan, jauhi hal itu. Terus diberi lagi la'allakum tuflihun, itu sebab kalian beruntung, kalau tidak kalian binasa atau kalian merugi. Kemudian disebut bahwa syaitan ingin membuat permusuhan dan kebencian pada khamar dan judi ini. Kemudian menahan kalian dan berzikir kepada Allah dan dari salat. Ini luar biasa ya, berbagi keburukan. Maka di akhirnya diingatkan, tidakkah kalian berhenti? Ya, ketika ayat ini turun, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, intahaina intahaina, kami sudah selesai, kami sudah selesai, kami berhenti, berhenti. Ya, karena ini ayat ini luar biasa ya, dari kandungannya mendalam sekali secara bahasa, maknanya di dalam pengharaman itu dalam sekali. Ya, makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti akan hal tersebut. Dan inilah ayat penegasan tentang haramnya khamar tersebut. Baik. Ada fase di dalam pengharaman khamar itu tadi. Nah, itu pertama menunjukkan kelembutan di dalam syariat. Dan menunjukkan taisir, kemudahan. Ya. Dan lihat di dalam tasyri' ya, bagaimana diberi dasar-dasar untuk menguatkan keimanan. Untuk menguatkan keimanan. Kemudian kejadian terakhir di tahun ketiga Hijriah ini, kata penulis rahimahullah, hada wa fiha wulidas sibtul hasad. Ya, demikianlah dan pada tahun ketiga ini terlahir cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah saudara kita akan sambung.